السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada hadis yang ke-335, yaitu hadis dari Sahal ibn Abi Hatmah. Hadis yang menceritakan kisah Abdullah ibn Sahal dan Muhayyisah ibn Mas'ud yang mendatangi Khaybar. Tiba-tiba Muhayyisah mendapati sahabatnya Abdullah bin Sahal dalam keadaan terbunuh, namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Muhayyisah agar bersumpah dengan 50 yaminan, dengan 50 kali sumpah. Dan ini yang dikatakan dengan bab Al-Qasamah. Bab Al-Qasamah, yakni sumpah yang berulang. Dan kasus sumpah berulang ini hanya pada kasus seorang yang terbunuh dan tidak diketahui pembunuhnya. Hanya bisa dilihat dari berbagai macam qarinah atau tanda-tandanya. Dan tentunya yang namanya qarinah itu adalah bukan sesuatu yang memastikan, tetapi hanya tanda-tanda yang mendekati. Oleh karena itu harus ditambah penekanannya dengan sumpah. Karena hanya dengan qarinah saja belum cukup. Karena qarinah itu bukan satu kepastian. Berbeda dengan syahadah, berbeda dengan persaksian saya melihat dia membunuh. Itu sudah jelas. Tetapi kalau tidak ada kecuali hanya qarinah, orang itu yang selalu mengancam dia dan memiliki permusuhan dengan dia, ternyata dia mati, maka kemungkinannya dia. Ini masih tidak bisa dipastikan. Maka diminta sumpah dengan tikrar, dengan berulang-ulang 50 kali sumpah. Kita sudah baca faedah dari hadis ini yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama faedahnya dari hadis ini? Tentang aslul qasamah atau sifatuha. Apa sifat qasamah? Sudah terangkan tadi bahwa qasamah maknanya adalah sumpah yang berulang. Dan kapan, bagaimana bentuknya? Kapan diperintahkan untuk bersumpah dengan berulang-ulang? Idza yujad al-maqtul al-qatil walam yu'raf al-qatil. Enam, didapati seorang terbunuh dalam keadaan tidak diketahui siapa yang membunuh, tetapi ada qarinah. Kalau ada yang terbunuh dan diketahui yang membunuh, tidak ada qasamah. Demikian pula kalau ada yang terbunuh, tidak diketahui siapa yang membunuh, tetapi tidak ada qarinah, bisa enggak qasamah? Juga tidak bisa qasamah. Sehingga qasamah itu pada kasus orang yang terbunuh, tidak diketahui pembunuhnya, tapi ada tanda-tandanya. Ammah au khasah hadil qarinah ala qawliman. Ammah au khasah. Apakah umum pada semua tanda-tanda atau khusus permusuhan? Salah satu dari pendapat Imam Ahmad menyatakan khusus permusuhan yang disebut dengan al-lauth. Kalau ada lauth, ada permusuhan dengan fulan, maka itu cukup sebagai syarat untuk qasamah. Tetapi beliau berpendapat dengan pendapat yang lain dan disepakati atau diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti pula oleh para ulama setelahnya, bahwasanya yang namanya qarinah sifatnya ammah, tidak harus dalam bentuk permusuhan. Tetapi bisa pula qarinah dalam bentuk lain. Apa contohnya? Naam, an yujad athathuhu ma'ahu. Orang yang terbunyi punya barang-barang, ternyata barang-barangnya ada pada fulan. Maka ada qarinah, ada tanda-tanda kalau fulan itu pembunuhnya. Apalagi kemungkinan lainnya selain permusuhan? Naam, an yujad fi darihi hadzal maqtul. Orang yang terbunuh itu berada di rumah dia. Maka dia tertuduh dan ada tanda-tanda kalau dia yang membunuh. Wa ukhra, qarinah ukhra. Adawah khalas, dzakarna fil awal. Adawah itu disebutkan pertama karena memang paling utama. Karena yang paling jelas biasanya permusuhan. Apalagi permusuhan itu dengan saling mengancam. Maka ketika didapati terbunuh, kemungkinan yang terbesar adalah musuhnya. Begitu. Nah, sehingga itu disebut di awal. Kemudian ada kemungkinan lain apa? Qarinah. Fihi, qarinah lam tudhkar. Syahadah, man lam tuqbal syahadatuhu. Persaksian dari orang yang tidak layak bersaksi. Kenapa harus dikatakan yang tidak layak bersaksi? Karena kalau persaksian itu dari orang yang layak bersaksi dan diterima persaksiannya, ya selesai. Itu bukan qarinah lagi. Itu syahadah yang diterima dan itu sudah jelas. Nah, berarti yang dimaksud qarinah, yang dimaksud syahadah, saksi dari orang yang tidak layak bersaksi, seperti persaksian anak kecil atau persaksian orang yang dalam keadaan tidak normal alias stres atau gila. Tapi dia ngoceh. Fulan itu bunuh, fulan itu membunuh, fulan itu membunuh. Mau dibenarkan tidak bisa, karena orang itu tidak diterima persaksiannya. Tapi itu cukup sebagai tanda-tanda. Biasanya anak kecil tidak berbohong. Biasanya orang gila itu polos, apa adanya disampaikan. Maka yang demikian adalah tidak termasuk syahadah, tapi cukup sebagai qarinah. Maka kalau syahadah langsung diterima, kalau memang persaksiannya dari orang yang memang layak bersaksi. Dan kalau tidak, maka itu qarinah. Dan qarinah itu bisa didukung dengan sumpah yang disebut dengan qasamah. Taib. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Da'wal qasamah khalafat sa'irad da'awi bi'umur. Bahwasanya pengakuan atau tuduhan dengan sumpah tadi, ini berbeda dengan tuduhan-tuduhan lain. Berarti ketika kita berbicara tentang li'an, bahwa li'an itu berbeda dengan tuduhan-tuduhan lain, ternyata ada yang dikecualikan pula dari masalah da'awi, yaitu al-qasamah. Berarti ada dua pengecualian dari keumuman hukum ad-da'awi. Apa keumuman hukum ad-da'awi? Masalah da'wah. Keumuman hukumnya? Apa yang disebutkan dalam hadis al-bayyinatu na'am al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, atau kama qala fi riwayah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa orang yang menuduh dia harus mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Orang yang mengingkari, orang yang dituduhnya menolak, mengingkari, maka dialah yang disebut atau yang diperintahkan untuk bersumpah. Wal yamin 'ala man ankar. Berarti yang menuduh hendaklah membawa bayyinah, yang dituduh menolak dengan sumpah. Paham tuh? Ini keumuman hukum terhadap segala macam tuduh-menuduh. Segala macam tuduh-menuduh. Tetapi ternyata dikecualikan. Waktu kita membahas babul li'an, dikecualikan. Bahwa li'an berbeda dari keumuman dakwah. Kenapa? Karena diperintahkan dua belah pihak untuk bersumpah. Yang menuduh disuruh bersumpah, yang dituduh juga disuruh bersumpah. Sahih? Dan diakhiri yang kelima dengan la'nat. Doa la'nat. Empat kali sumpah dengan la'nat. Baik, sekarang ternyata ada yang dikecualikan pula dari keumuman masalah da'awi. Yaitu masalah al-qasamah. Al-qasamah yang menuduh siapa? Yang menuduh pembunuhan, awliya'ul maqtul. keluarga orang yang terbunuh. Keluarga keluarga orang yang terbunuh menuduh seseorang al-mudda'a. Baik, al-mudda'a alaih. Menuduh seseorang bahwa dialah pembunuhnya. Kapan bisa diterima tuduhan waliul maqtul? Pertama, kalau memang dia memiliki bayyinah. Di antara bayyinah bentuknya adalah syahadah. Saksi. Saya punya saksi. Dan saksinya siap untuk mempersaksikan dengan sumpah dengan nama Allah. Aku melihat dia membunuhnya. Maka selesai, diterima. Tetapi sekarang pada kasus tertentu, yaitu sudah ada orang ini terbunuh, tapi pembunuhnya tidak diketahui dan tidak ada saksi. Kalaupun ada orang-orang yang tidak layak untuk bersaksi. Anak kecil atau orang gila. Atau tidak ada yang bersaksi sama sekali, tetapi ada tanda-tandanya. Saya yakin yang membunuhnya fulan. Kenapa, wahai keluarga fulan? Kenapa kamu menuduh fulan yang membunuhnya? Karena dari dulu memang ada permusuhan. Dan dari dulu memang dia mengancam mau membunuh anak saya, saudara saya. Baik. Berarti ada qarinah. Maka ketika itu siapa yang bersumpah? Al-mudda'a alai atau waliul maqtul? Yang diperintahkan untuk bersumpah? Waliul maqtul yang diperintahkan untuk bersumpah dengan khamsina yaminan. Diperintahkan untuk bersumpah dengan 50 kali sumpah. Tapi berarti yang bersumpah yang mana? Yang al-mudda'a atau mudda'a alai? Yang menuduh atau yang dituduh? Hah? Yang menuduh. Yukhalif umum hukmu da'awi. Menyelisihi keumuman hukum tuduh-menuduh. Mestinya yang menuduh itu membawa bayyinah, bukan bersumpah. Tapi di sini yang menuduh yang bersumpah. Baik, maka dikatakan da'wal qasamah berbeda. Masalah tuduhan pembunuhan ini berbeda dengan segala macam tuduhan-tuduhan lain dalam beberapa perkara. Pertama, annal yamin tawajjahat 'alal mudda'i wa baqiyatud da'awi atau da'awa al-bayyinah 'alal mudda'i. Wal yamin 'alal mudda'a 'alaihi al-munkir. Bahwa dalam kasus ini, dalam kasus qasamah, yang dikatakan sumpah itu adalah terhadap orang yang menuduhnya. Sedangkan dalam baqiyatud da'awi, dalam masalah tuduhan-tuduhan lain, itu semestinya yang menuduh adalah al-bayyinah. Hendaklah dia mendatangkan bukti, bukan sumpah. Sedangkan sumpah bagi yang tertuduh dan munkir dan mengingkari. Al-mudda'a 'alaihi al-munkir. Yang menuduh, yang dituduh dan mengingkari, maka dia bersumpah. Demi Allah saya tidak melakukannya. Wallahi saya tidak membunuh dia. Demi Allah aku tidak membunuh dia. 50 kali sumpah. Perbedaan yang kedua, annahu yabda' bi aymanil mudda'i aw al mudda'in in kanu akthar. Bahwa dimulai sumpah itu yabda' dengan sumpah-sumpahnya al mudda'i, dengan sumpahnya orang yang menuduh atau orang-orang yang menuduh. Mungkin banyak. Misalnya kalau keluarganya, maka keluarganya semua bersumpah. Bapaknya, ibunya, saudaranya, kakaknya, adiknya. Nah, itu mudda'in. In kanu aksar, kalau memang banyak. Ini juga perbedaannya. Berbeda dengan ini. Dengan tuduhan-tuduhan lain. Sumpah itu belakangan. Harusnya bayyinah dulu. Setelah ada bukti-bukti, maka sang tertuduh ini kalau mau menolak, maka dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya tidak melakukannya. Saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak merusak, dan seterusnya. Nah, beda yang ketiga, al-farqu tsalits, takrirul yamin. Bahwa dalam kasus qasamah diulang sumpah berkali-kali. Ini berbeda dengan yang lainnya. Pada kasus-kasus lain tidak diulang sumpah itu, cukup sekali sumpah. Wa fi sa'iri da'awa yaminun wahidah. Dalam tuduhan-tuduhan lain hanya satu kali sumpah cukup. Atau dalam li'an 4 kali. Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam masalah qasamah, takrirul yamin 50 marrah, diulang sampai 50 kali. Ini perbedaan hukum qasamah dengan hukum-hukum lain dari tuduh-menuduh. Wa tashabuh aw tashabuh al-qasamah mas'alat al-li'an wa taqaddamat fi babiha. Berarti ada kemiripan qasamah dengan masalah li'an. Ada kemiripan tetapi ada perbedaan. Kemiripannya yang menuduh pun disuruh sumpah, sebagaimana yang menuduh berzina disuruh sumpah pula. Tetapi perbedaannya di sini diulang 350 kali, sedangkan pada li'an hanya 4 kali dan yang kelima dengan la'anat. Adapun pada qasamah tidak ada perintah untuk mendoakan la'anat atas dirinya kalau dia berdusta. Faedah yang keempat, idza wujidal qatil al-majhulul qatil wa wujidatil qara'in ala qatilihi halafa awliya'ul maqtul 50 yaminan ala sihhati da'wahum. Yang keempat, bahwasanya kalau didapati seorang yang terbunuh dan tidak diketahui sang pembunuhnya, dalam keadaan didapati tanda-tanda yang mengarah pada seseorang yang dianggap atau dituduh membunuh, maka para awliya'ul maqtul, maka keluarga orang yang terbunuh bersumpah dengan nama Allah 50 kali sumpah atas kebenaran tuduhannya. Fayastahiqquna damal mudda'a alaih, maka mereka berhak untuk mendapatkan darah dari orang yang tertuduh. Berhak mendapatkan darah, yakni dia boleh membalas dengan qisas kepada orang yang tertuduh tadi. Idza kana al-qatl 'amdan, kalau pembunuhannya secara sengaja, maka berhak mendapatkan darahnya, yakni berhak untuk mengqisasnya. Kalau 'amdan mahdhan, kalau ternyata tidak 'amdan mahdhan, maka tentunya diyat. Bagaimana kasusnya? Apa contohnya? Seorang terbunuh dan keluarga terbunuh tahu dengan tanda-tandanya kalau yang membunuh fulan, tetapi tahu pula bahwa itu tidak sengaja. Bagaimana contohnya? Hah? Naam. Jayid, jayid jiddan. Tabrakan. Dia tahu suara mobilnya ketika malam itu. Tiba-tiba paginya dilihat saudaranya meninggal di depan rumahnya. Dalam keadaan dia kemudian ngecek ke sana, ada tanda-tandanya di sana. Mobilnya misalnya ada sedikit bercak darahnya, atau yang jelas ada tanda-tandanya. Tapi saksi tidak ada, dipastikan pun tidak bisa. Bagaimana? Khamsina yaminan. Baik. Setelah khamsina yaminan, 50 kali sumpah, hal ya'khud dam, apakah dia berhak untuk mengambil darahnya, mengkisos? Tidak. Karena mesti yang namanya tabrakan demikian bukan sengaja. Bisa diduga dengan ghalabatud dhann bahwa itu adalah kejadian kecelakaan. Berarti terbunuhnya betul, dia yang menyebabkan mati. Tapi dikatakan membunuh dengan sengaja, tidak. Berarti dia mendapatkan diatnya, mendapatkan tebusan kematiannya. Kemudian dikatakan selanjutnya, rawa an jama'atin minas sahabah wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Ibn al-Mundhir wa huwa al-madhhabul qadim lisy-Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya jamaah dari para sahabat, dan ini pun pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan juga Abu Thawr dan Ibn al-Mundhir, dan juga ini madhab qadim dari madhabnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena Rasulullah bersabda, yuqsimu khamsuna minkum ala rajlin minhum fayadfa' ilaikum birummatihi. Karena Rasulullah bersabda, bersumpahlah 50 kali kalian atas seseorang dari mereka. Ini seseorang yang tertuduh dari mereka, maka niscaya akan diserahkan pada kalian sang pembunuhnya dalam keadaan tertawan, terikat, dalam keadaan tidak bisa lepas. Nah, dalam riwayat Muslim dikatakan, wa yusallim ilaikum, dan diserahkan pada kalian. Apa maknanya diserahkan pada kalian? Ini kalian berhak untuk mengkisos, berhak pula untuk memaafkannya. Itu makna yusallim atau yusallam ilaikum, diserahkan pada kalian. Wa fil lafdin, dalam lafaz lain dalam hadis ini, tastahiquna dam sahibikum, kalian berhak untuk menuntut darah teman kalian atau saudara kalian itu. Walainnahu hujjatun qawiyyah, dan karena ini lafadz-lafadz ini semuanya merupakan hujjah yang sangat kuat. Yathbut bihal amd, dan akan ditetapkan demikian hukumnya bagi orang yang mengerjakan atau membunuhnya dengan sengaja. Fayajib bihal qatl kal bayyinah, maka itu sama seperti bayyinah, menyebabkan sang pembunuh bisa dikisas dengan khamsina yaminan, dengan 50 kali sumpah. Ammal masyhur min madhhab Syafi'i, adapun qaul jadid dari madhabnya Imam Syafi'i, menyatakan fala yastahiqquna illa diyah, mereka tidak berhak untuk menuntut qisas walaupun sudah 50 kali sumpah, walaupun sudah dalam keadaan ada qarinah-qarinah, tetap tidak berhak kecuali mendapatkan diyat saja, bukan qisas. Karena ucapan Rasulullah SAW, imma an yadu na'am sahibikum wa imma an yu'dhanu biharbin. Ada terlewat. Imma an yadu, yadu maknanya dia ya. Wada yadu. Taib. Imma mereka membayar diat sahabat kalian yang terbunuh. Wa imma an yu'danu biharbin, kalau tidak kita umumkan perang terhadap mereka. Ya, ini yang terbunuh di Khaybar. Kalau mereka tidak membayar diatnya, maka kita umumkan perang. Nah. Wa in kana al-qatl ghayra 'amdin, kalau yang membunuh tadi pembunuhannya bukan dengan sengaja. Wa thabata al-qatl 'ala al-muttaham, dan telah sabit terbukti dia membunuhnya walaupun tidak sengaja. Fa'alaihi diyah, maka atasnya membayar diyat. Wallahu ta'ala alam. Demikian pendapatnya. Adapun yang pendapat tadi yang awal lebih rajih karena langsung kepada zahiril hadis, kepada hadis dengan sekian lafadznya, ada tiga tempat lafadznya. Enam yang menyebutkan dengan kalimat bahwa kalian dapat mengambil darahnya, atau kalian bisa menuntut darahnya, atau dengan lafadz birummatihi, kalian akan mendapatkan dia dalam keadaan sudah terikat. Ini silakan mau diapakan, mau dikisos, mau dimaafkan. Kalau dikisos, ya terjadilah kisos. Kalau dimaafkan, maka bayar diatnya. Yang kelima, istafadna min hadzal hadis, idza nakala almudda'un 'anid da'wa. Sekarang kasusnya kalau keluarganya enggak berani bersumpah. Pokoknya saya yakin dia yang membunuh. Di depan pengadilan Islam dia bilang begitu. Pokoknya saya yakin dia yang membunuhnya, karena dia musuh bebuyutan, musuh tujuh turunan, dari dulu memang sudah memusuhi kami misalnya. Tetapi kalau begitu sumpahlah. Gak berani bersumpah. Apa yang terjadi? Kalau keluarga yang terbunuh tadi tidak berani bersumpah, maka diserahkan kepada sang tertuduh. Maukah kamu bersumpah? Dengan apa dia bersumpah? Demi Allah, saya tidak membunuhnya. Kalau dia berani bersumpah 50 kali sumpah, maka dalam keadaan dia bebas dari tuduhan. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Adzin awal. Nah, yang kelima, idza nakala al-mudda'un 'anid da'wa aw kanu min ghairi ahli al-ayman wan nisa'i wasibyan tawajjahat al-ayman 'ala al-muttahamin fil qatl fayahlifuna 50 yaminan annahum lam yaqtuluhu wa annahum la ya'lamuna qatilahu fa idza halafu bari'u. Yang kelima, kita dapatkan faedah dari hadis ini bahwa kalau para penuduh tadi, keluarga orang yang terbunuh, walaupun sudah menuduhnya, sudah memberikan qarinah-qarinahnya, kemungkinan-kemungkinannya, tetapi ketika disuruh bersumpah, nakalu, mereka tidak berani untuk bersumpah. Atau bukan tidak berani bersumpah, tetapi orang-orangnya dari keluarganya adalah orang-orang yang tidak layak bersumpah. Keluarganya tinggal anak-anak kecil dan perempuan. Perempuan sebagai istrinya, anak-anak kecil anaknya yang masih kecil-kecil, yang tidak bisa untuk bersumpah. Bagaimana? Kalau sudah demikian keadaannya, imma tidak berani atau memang bukan ahlul aiman, bukan golongan yang bisa diterima sumpahnya seperti an-nisa was-subyan. Maka kalau begitu tawajjahatil aiman 'alal muttahamin, maka sumpahnya diperintahkan kepada yang tertuduh. Yang tertuduh dengan pembunuhan tadi. Fayahlifuna khamsina yaminan, maka dia harus bersumpah dengan 50 kali sumpah. Annahum lam yaqtuluhu, bahwa mereka tidak membunuhnya. Wa annahum la ya'lamuna qatilahu, dan bahwasanya mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kalau mereka sudah bersumpah demikian dan berani siap bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka bukan pembunuhnya dan mereka tidak tahu pembunuhnya, bari'u, maka mereka terbebas, tidak dikisas, tidak pula membayar diat. Wa innakalu, kalau ternyata enggak berani, yang tertuduh tadi sudah bersumpah tidak berani, yang menuduh imma tidak berani atau ternyataan hanya ada keluarganya, anak-anak kecil dan perempuan, maka diserahkan pada yang dituduh. Ternyata yang dituduh pun tidak berani. Bagaimana kalau ternyata nakalu juga? Adinu bisidqid da'wa alaihim, maka dibenarkan tuduhan pertama, tuduhan dari para penuduh. Berarti dia memang betul-betul membunuh. Kalau dia memang yakin tidak membunuh, dia akan berani mengatakan wallahi, wallahi, wallahi. Kecuali munafik. Kalau munafik, hanya dengan dusta pun dia berani bersumpah dengan nama Allah. Kalau orang masih punya iman, dia akan takut membawa nama Allah untuk sesuatu yang dusta. Maka di sini, sang penuduh pertama diperintahkan untuk bersumpah. Kalau ternyata dia bersumpah, maka tuduhannya diterima, darahnya diberikan. Imma dimaafkan, wa imma dikisos. Dimaafkan berarti bayar diat. Kalau ternyata yang menuduh tidak berani untuk bersumpah dengan nama Allah 50 kali yaminan, maka diserahkan pada yang tertuduh. Atau bukan tidak berani, tetapi memang orang-orangnya tidak layak untuk bersumpah seperti anak-anak dan perempuan, maka diserahkan kepada yang tertuduh. Kamu bersumpah dengan nama Allah 50 yaminan, bahwasanya kamu tidak membunuhnya. Kalau dia berani bersumpah, selesai. Yani dia terbebas dari tuduhan tadi, tidak dikisos, tidak bayar diat. Tetapi kalau dia juga tidak berani, ini enggak berani, enggak berani, maka tuduhan sang penuduh diterima kalau dia adalah pembunuhnya. Baik. Qala yang keenam, idza nakala awliyaul maqtul 'alal aiman wa halafa al mudda'a 'alaihim fa ayna idzin takunu diyal lil qatil. Yang keenam faedahnya kita dapatkan bahwasanya sekarang siapa yang membayar diat kalau sang tertuduh berani bersumpah. Sekarang auliyaul maqtul tidak berani bersumpah atau orang-orangnya tidak layak bersumpah, maka diserahkan pada yang tertuduh. Yang tertuduh berani, wallahi wallahi wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia bukan pembunuhnya. Taib, berarti dia terbebas. Kalau dia terbebas dari tuduhan, tidak dikisas, tidak bayar diat, lantas al-maqtul, siapa yang mengganti diatnya untuk keluarganya? Ini yang merupakan faedah yang keenam. Siapa yang membayarnya? Baitul mal. Itu disebutkan dalam hadis. Fawada. Fawadahu. Naam. Bi'ibilin. As-sadaqah. Dibayarkan diatnya dari sadaqah. Baik. Selanjutnya dikatakan hatta la yadhi' damuhu, agar jangan sia-sia darah seorang muslim. Jadi darah seorang muslim tidak sia-sia, sangat berharga. Imma dia mendapatkan hak qisas kalau dibunuh, wa imma dia mendapatkan hak diat. Kalau ternyata pada kasus seperti ini tidak diketahui pembunuhnya siapa, dan yang tertuduh pun bersumpah dengan nama Allah, yang menuduhnya tidak berani bersumpah, maka dia terbebas. Maka siapa yang bayar diat? Apakah akan tertumpah darah seorang muslim sia-sia tanpa ada diat sama sekali, tanpa ada nilainya? Maka dikatakan min baitil mal, diatnya al-qatil min baitil mal hatta la yadhi' damuhu, hingga tidak sia-sia darahnya. Wa mithluhul maqtul fi zihamil hajj, Yang sejenis ini adalah kalau seorang terbunuh dalam keadaan tidak ada qarinah sama sekali. Bagaimana akan menuduh? Bagaimana pula akan bersumpah dengan nama Allah? Sumpah untuk nuduh siapa? Enggak ada qarinah sama sekali. Ini yang terjadi pada sahabat tadi. Muhayyisah menyatakan kaifa nahlif walam nara? Bagaimana saya akan bersumpah dalam keadaan saya tidak melihat? Artinya tidak melihat dan tidak pula mengetahui tanda-tanda satu persatunya siapa dan siapanya. Enggak ada sama sekali. Datang dalam keadaan terbunuh, maka tidak mungkin akan bersumpah dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Bagaimana diatnya? Rasulullah SAW mengatakan fawadahu, atau dalam hadis ini dikatakan fawadahu min ibilin naam nasadaqah. Naam. Maka dibayarkan min ibilin bimi'at min ibilin atau min ibilis sadaqah. Bimi'atin min ibilis sadaqah. Dengan 100 dari unta-unta sadaqah. Maka yang sejenis ini adalah orang-orang yang terbunuh dalam padatnya orang-orang haji. Ziham hajj. Ziham hajj maksudnya berdesak-desakannya kaum muslimin pada haji. Kadang-kadang ada yang terjatuh terinjak-injak. Siapa yang membunuhnya? Tidak jelas. Bahkan mungkin urunan sekian ribu orang. Karena yang pertama menginjak, dalam keadaan gak tahu apa itu. Yang di belakangnya juga begitu. Tiba-tiba dia sudah mati. Maka ini pun sama. Min baitil mal. Au masjidin au haflin. Demikian pula orang yang terbunuh dalam berdesak-desakannya di sebuah masjid. Atau di sebuah perayaan-perayaan Islam. Au wujida maqtulan wala yu'lam qatiluhu. Atau terlihat atau terdampar dalam keadaan terbunuh. Tidak diketahui siapapun yang membunuhnya. Dan tidak ada tanda-tandanya. Dan tidak ada qarinahnya. Wala tadullul qara'in alal qatil. Dan tidak pula ada qarinah-qarinah yang menunjukkan siapa pembunuhnya. Kullu haula'i wa nahwuhum takunu diyatuhum min khazinatid daulah. Maka yang demikian dan yang sejenisnya, diat-diatnya, tebusan-tebusan kematiannya adalah dari khazanati daulah, dari perbendaharaan negara. Semestinya negara kaum muslimin, negara Islam, semestinya dia membayarkan diatnya. Apa itu namanya di sini? Jasa harja? Jasa harja sedikit sekali. 100 ekor unta itu diat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, 100 ekor unta itu berapa sekarang? Kalau sapi aja harganya 10 juta, nyampe? Atau gak nyampe? Atau 5 juta? Anggap yang paling murah berapa? 5 juta. Kali 100 berapa? Hah? Berapa? 500 juta, setengah miliar. Masya Allah. Ini besar. Enam. Dan itu adalah haknya orang yang terbunuh. Kalau matinya mati dalam keadaan bukan terbunuh, ya tidak ada diat. Tapi diat itu adalah man kutila madluman. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, man kutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi enam sultana. Fala tusrifil qatl. Barang siapa yang terbunuh dengan zalim, maka keluarganya berhak untuk menuntut qisas. Maka jangan zalim atau jangan berlebihan melampaui batas dalam menuntut qisas. Demikian ikhwan fillah azakumullah, faedah yang ke-6. Berarti kalau ternyata kasusnya terbebas sang tertuduh, maka diatnya dari negara atau dari baitil malil muslimin. Yang ke-7, innal yamin takunu fi janibil aqwa minal mutakhasimin. Kalau kita perhatikan, berarti sumpah itu diperintahkan kepada pihak yang lebih kuat. Kuat apanya? Kuat korinahnya. Yang menuduh sama yang dituduh. Yang menuduh punya korinah, punya alasan-alasan. Yang dituduh juga punya alasan untuk menolak. Mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat adalah yang menuduh, bahwa saya punya bukti, saya punya korinah-korinah, tanda-tanda kalau dia pembunuhnya, maka dia yang disuruh bersumpah. Bersumpah kamu, khamsina yaminan. Naam. Wa fi da'wal qasamah misalnya, tawajjahatil aiman ala awliya'il maqtuli awwalan. Pertama ditawarkan kepada sang penuduh. Karena penuduh itu yang memiliki korinah. Li'annahum janibuhum taqawwa bil qara'inid dallah ala sihhati da'wahum. Karena sang penuduh ini memiliki qarinah-qarinah, tanda-tanda yang mendukung tuduhannya. Wal qara'in idza qawiyat fa innaha minal bayyinatil wadihah, karena qarinah-qarinah, tanda-tanda itu kalau semakin kuat, semakin kuat, maka kedudukannya seperti bayyinah, seperti bukti. Fa innaka lu anil aiman, kalau tidak berani bersumpah dengan nama Allah, para penuduh tadi, itu dalil dalla nukuluhu ala quwwati janibil mudda'a, penolakannya untuk bersumpah, tidak beraninya bersumpah menunjukkan kalau dia lemah. Apanya lemah? Qarinah-qarinahnya, tanda-tanda yang dia miliki lemah. Pertama dia semangat, fulan mesti fulan yang membunuhnya, yang bunuh keluarga saya ini, karena saya lihat tanda-tandanya begini begini begini begini begini. Kalau gitu bersumpah dengan nama Allah, gelisah dia, gemetar, pucat. Aduh, saya enggak berani. Enggaklah, kalau suruh sumpah saya enggak berani. Berarti qawiyah atau dha'ifah qarinahnya? Dha'ifah. Berarti qarinahnya sangat lemah, sehingga dia tidak yakin dengan qarinahnya sendiri. Tidak yakin dengan tanda-tanda yang dia sampaikan. Maka inilah yang menyebabkan kalau dia merupakan orang yang lemah kekuatan dalilnya atau kekuatan qarinahnya. Oleh karena itu, berpindah sekarang. Yang disuruh bersumpah adalah yang tertuduh. Karena yang tertuduh saat itu lebih kuat. Jadi dalla nukuluhum, penolakannya itu menunjukkan ala quwwati janibil mudda'a. Penolakan dia untuk bersumpah menunjukkan lebih kuatnya orang yang tertuduh untuk membela dirinya. Fayahlifuna wa yabri'una minat tuhmah, maka orang yang tertuduh tadi bersumpah dengan nama Allah, kemudian terbebaslah dirinya dari tuduhan itu. Yang ke-8, istihbabu taqdimil akbar sinnan fil umur. Faedah yang kita ambil dari hadis ini pula adalah didahulukannya orang yang lebih tua umurnya, lebih diutamakan. Al-barakah fi kabirikum, barakah itu ada orang-orang yang di antara kalian yang lebih tua. Barakah ada pada orang-orang yang lebih tua di kalangan kalian. Maka Rasulullah SAW ketika berbicara saudara yang terbunuh, yang bernama Abdurrahman, maka Rasulullah mengatakan, kabdir, kabdir. Yang lebih dewasa, yang lebih dewasa. Yang lebih tua, yang lebih tua, yang berbicara. Kenapa demikian? Apa keistimewaannya orang yang lebih tua? Lima lahu min syarafis sin. Pertama, dia memiliki kemuliaan umurnya lebih. Wa kathratil ibadah, dan dia lebih banyak ibadahnya. Karena lebih banyak umurnya. Iya toh? Karena panjang umurnya, berarti sholatnya lebih banyak. Saya sholat sudah 40 tahun misalnya. Yang fulan, yang umurnya baru 16 tahun, sholatnya berarti baru berapa tahun saja. Mungkin 10 tahun, 12 tahun. Ini menunjukkan kalau orang yang lebih tua lebih banyak ibadahnya. Yang ketiga, mumarasatul umur, dia pengalaman dalam berbagai macam urusan. Yang istilah orang di sini lebih banyak makan garam, lebih banyak makan asam, asam dan garam. Karena memang sudah lebih lama hidup di dunia. Kamu hidup di dunia baru kemarin, baru 19 tahun yang lalu, baru 17 tahun yang lalu. Sedangkan fulan sudah mencapai yang ke-50 tahun saat ini. Syekh, Masya Allah, dia sudah lebih sering menghadapi yang demikian. Nah, jam terbangnya lebih banyak. Wa kathratul khibrah, berarti karena dia mumarasatul umur, sudah pengalaman sekian banyak, maka khibrahnya lebih banyak. Khibrah itu ilmu yang didapat dari pengalaman. Sedangkan mumarasatul umur adalah pengalamannya. Mumarasah itu mencoba, sudah mencoba ini, sudah mencoba itu, sudah mencoba semua. Jangan tiba-tiba datang anak muda, wah jangan begitu, begini mestinya. Orang tua tadi hanya senyum saja, silakan coba. Saya sudah nyoba 20 tahun yang lalu, dan sudah saya coba yang seperti kamu itu berkali-kali, silakan. Ternyata gagal, gagal kan? Kenapa demikian? Karena ini tidak pengalaman, sedangkan orang tua tadi pengalaman. Khanifidina azakumullah, tentunya ini untuk urusan-urusan duniawiyah. Nah, karena masalah pengalaman itu adalah sesuatu yang sifatnya dipelajari dari urusan dunia. Adapun urusan din, tergantung bagaimana ta'allum, bagaimana belajarnya, sejak kapan belajarnya. Kalau tua 60 tahun tapi belajarnya ketika umur 50 tahun, berarti baru 10 tahun belajar. Sedangkan yang ini masih muda, baru umur 30 tahun, tapi belajar dari mulai kecil. Sejak 7 tahun dia sudah menghafal Quran, 10 tahun dia sudah lengkap, khatam, dan kemudian. Maka bisa jadi yang 30 tahun lebih alim daripada yang 60 tahun. Ini masalah ilmu din adalah tentunya bitta'allum, dengan belajar. Tetapi urusan yang satu tadi, yang pengalaman, ya tentunya bagi mereka yang lebih makan asam garam, tentunya dia lebih mengerti tentang apa yang terjadi atau apa yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sudah dikumpulkan dua perkara, ilmu dinnya dengan umurnya, maka niscaya akan menjadi orang yang paling hikmah, yang paling bijak, biidznillahi ta'ala. Yang kesembilan, qauluhu fawadahu bimi'atin min iblis sadaqah. Kemudian dibayarlah diatnya dengan 100 ekor unta dari sadaqah. Ini dalil ala jawazi sarfi zakati fil masalihil ammah. Ini dalil bolehnya memakai zakat untuk keperluan-keperluan umum. Keperluan-keperluan yang sifatnya maslahat umum. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa fi sabilillah. Dan ini termasuk dalam ucapan Allah Ta'ala, fi sabilillah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pendapat beliau. Dan ini rata-rata pendapat para ulama di Hijaz, termasuk Syekh Ibn Uthaymin juga demikian, bahwa ketika disebutkan dalam Al-Quran 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat dari fuqara wal masakin wal gharimin, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terlilit hutang, orang yang ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, sampai pada fi sabilillah, dan di jalan Allah. Sebagian ulama menyatakan di jalan Allah itu adalah untuk perang, jihad fisabilillah. Maka tidak boleh untuk selain perang fisabilillah. Yang boleh adalah untuk membiayai peperangan, untuk membiayai keluarga yang ditinggal dari orang yang ditinggal perang, untuk memberi persenjataan, untuk memberi perbekalan, untuk memberikan pakaian-pakaian untuk berperang, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan harb saja. Tetapi ada yang menyatakan fisabilillah adalah semua yang merupakan jalan-jalan Allah. Jalan-jalan Allah itu adalah semua kebaikan-kebaikan. Dan mereka memiliki dalil pendukung. Apa dalil pendukungnya? Dalil pendukungnya adalah masalah iblis sadaqah dibayar untuk diat. Masuk ke mana itu? Masuk ke fuqara? Tidak. Masakin? Tidak. Ghorimin? Orang terlilit hutang? Bukan. Untuk apa? Berarti itu adalah maslahat hamah, kepentingan umum kaum muslimin. Kepentingan umum kaum muslimin adalah di antaranya membayar diatnya mereka yang terbunuh dalam keadaan hadaran, dalam keadaan tidak ada yang bertanggung jawab. Maka Baitul Mal yang membayarkannya, dan ini termasuk fi sabilillah. Nah, fasabilullah kullu maslahatin ammah. Maka sabilullah kullu maslahatin ammah. Jalan Allah adalah seluruh maslahat-maslahat ammah yang fiha naf'un lil muslimin, yang padanya ada manfaat bagi kaum muslimin. Maka mereka para ulama, termasuk pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam, berpendapat bolehnya Baitul Mal atau uang zakat dipakai untuk kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin yang bermanfaat buat kaum muslimin, apalagi yang berkaitan dengan din, seperti membangun madrasah, membangun ma'had-ma'had, dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-10, jawazul wakalah fil mutalabah bil hudud. Istafadna aidan faedah bolehnya mewakilkan dalam menuntut hukum-hukum had, dalam menuntut qisas misalnya, atau menuntut hukum-hukum had lainnya. Dikatakan jawazul wakalah fil mutalabatul hudud. Dari mana kita ambil faedah ini? Karena yang berbicara kepada Nabi bukan saudaranya yang terbunuh. Padahal yang berhak untuk menuntut qisas, yang mutalabah al-hudud, mestinya keluarganya kan? Nah, keluarganya yang terbunuh, yaitu Abdullah. Siapa keluarganya? Saudaranya? Abdurrahman. Tetapi Rasulullah mengatakan, kabir-kabir. Dan yang berbicara? Muhayyisah dan Huwaisah. Dua bersaudara yang sesungguhnya bukan keluarga al-maqtul. Tetapi ini adalah lil wakalah, diwakilkan oleh mereka untuk menuntut darah dari saudaranya yang terbunuh. Berarti boleh al-wakalah. Keluarganya tidak menuntut, tetapi diwakilkan oleh orang lain menuntut. Ini boleh. Jawazul wakalah fil mutalabah bil hudud. Al-mutalabah adalah tuntutan. Tuntutan qisas atau tuntutan hukum-hukum had. Yang ke-11, wa fihi dalilun ala radd al-yamin ala al-mudda'a min al-mudda'a alayhi aw 'inda nuqul al-mudda'a alayhi. Di sini ada dalil pula bahwa dikembalikannya sumpah itu kepada al-mudda'a atau mudda'a alayhi, atau ketika orang itu tidak mau atau tidak berani bersumpah, maka diserahkan pada yang tertuduhnya. Yani bisanya, bolehnya berpindah sumpah tadi kepada yang dilawan. Kalau di dalam hukum di sini kan dikatakan terlawan. Yang melawan dan yang terlawan. Bolehnya berpindah sumpah itu dari yang melawan kepada yang terlawan. Yang melawan itu yang menuntut, yang terlawan itu yang tertuduh. Boleh ketika tidak sanggup atau dia tidak berani, pindah ke sana. Maka kamu yang sumpah sekarang. Ini yang ke-11. Yang ke-12, wa'ala annal mudda, annal da'wa bainal muslim wa dhimmah, kadda'wa bainal muslimin, wa annal aiman tuqbalu minal kufar. Faedah yang ke-12, bahwa yang namanya tuduh-menuduh antara muslim dengan kafir dhimmi, itu disamakan seperti kasus pada kaum muslimin. Kasus pada sesama muslimin. Jadi sesama muslimin kasus seperti ini, berlaku pula kasus seperti ini yang terjadi pada muslim dan kafir dhimmi. Apa dalilnya? Dalilnya kasus dalam hadis tadi, itu terjadinya antara sahabat yang jelas muslim dengan seorang atau dengan orang-orang dari kafir yang dhimmi. Kafir yang sudah terkalahkan. Kafir yang sudah tunduk pada kekuasaan muslimin, yaitu Banu Khaybar. Berarti dihukumi sama kadda'wa bainal muslimin, seperti kasus tuduh-menuduh sesama muslimin. Karena dhimmi diberi hak-haknya yang berkaitan dengan muamalah. Hak-hak muamalah itu adalah hak untuk dijaga darahnya, hak untuk dilindungi, hak untuk menuntut. Nah, wa annal aiman tuqbalu minal kuffar, dan bahwasanya sumpah itu bisa diterima dari orang kafir. Ini sungguhnya enggak mutlak. Makanya harus dikatakan kafir dengan dhimmi. Kafir dhimmi itu apakah mungkin musyrikin? Tidak. Kalau musyrikin bersumpah dengan apa? Hah? Kalau kafir dhimmi bersumpah dengan apa? Kalau kafir dhimmi jelas Yahudi dan Nasrani, dia kenal Allah. Demi Allah, walaupun mereka mengucapkan dengan pelat, demi Allah, tapi dia tahu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau musyrikin, penyembah batu, masa demi batu, atau demi Lata dan Uzza, tidak diterima. Demi Allah, mereka tidak kenal siapa Allah, musyrikin. Sehingga yang dimaksud di sini adalah kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Dari kalangan ahlul kitab. Dari al-halakalun kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.